tercipta dari indahnya kebudayaan. Terajut sempurna dengan keragaman khas Indonesia. Menciptakan karya dengan setulus cinta. Jadi bagian tak terpisahkan di setiap aktivitas. Gajah Duduk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.